بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ya ikhwah, kita lanjutkan pembahasan Fathul Qaribnya sampai di kitab Ahkamuz Zakah. Kita masuk ke kitab yang baru ya. Jadi Kitabus Shalah itu sudah selesai, dan ini merupakan kitab baru, yakni kitab tentang hukum-hukum zakat. Kitabu Ahkamiz Zakati. Wahia lughatan at-tathhiru wan-nama'u. Dan zakat secara bahasa atau makna aslinya adalah at-tathhir wan-nama, pembersihan dan pengembangan gitu ya. Berkembang ya, pengembangan begitu ya. Baik, jadi at-tathhir wan-nama, pensucian ataupun pembersihan dan pembungaan gitu ya. Ya, pembungaan ataupun pengembangan ataupun berkembang. Itulah makna zakat pada asalnya, ataupun makna zakat secara bahasa. Jadi ketika kita bilang zakat, itu maksudnya adalah membersihkan. Atau ketika kita berkata zakat, maka maknanya adalah mengembangkan. Jadi membersihkan ataupun mengembangkan, itulah makna zakat secara bahasa ataupun makna zakat pada asalnya. Namun yang dimaksudkan di dalam syariat, zakat itu merupakan istilah untuk ismun limalin makhsusin yu'khadu min malin makhsusin ala wajahin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Jadi istilah zakat itu adalah untuk uraian dari sebuah nama bagi harta tertentu. Jadi zakat itu adalah nama untuk harta tertentu yang diambil dari harta tertentu pula berdasarkan ukuran tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu. Itulah yang dimaksud dengan zakat. Jadi zakat itu adalah sebuah nama untuk sebuah harta tertentu. Zakat adalah nama untuk sebuah harta tertentu yang diberi yang diambil dari harta tertentu pula berdasarkan ukuran tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu pula. Itulah zakat secara syarak. Jadi kalau di dalam syariat, ungkapan zakat maksudnya adalah ini. Adapun kalau makna asli daripada zakat, maka maksudnya adalah membersihkan, mensucikan, dan mengembangkan. Itulah makna zakat. Kalau kita merata, kita zakatkan, harta itu makin berkembang. Itu secara bahasa. Secara syarak maknanya adalah ismun limalin makhsusin yu'khadu min malin makhsusin ala wajahin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusah. Itu secara bahasa. Zakat maknanya adalah pembersihan dan pengembangan. Adapun secara istilah syariat, ya secara apa yang dimaksud oleh syariat, maka ungkapan zakat maksudnya adalah nama bagi sebuah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu pula ya, berdasarkan ukuran tertentu, berdasarkan sisi yang ditentukan, yang diberikan kepada kelompok tertentu ya, golongan tertentu. Nah itulah yang dimaksud dengan zakat secara syariat. Jadi ketika syariat berbicara tentang zakat, atau ketika syariat mengungkapkan kata-kata zakat, maka maksudnya ini dia, yaitu zakat itu adalah nama untuk harta tertentu harta yang dikhususkan, yang diambil dari harta yang dikhususkan, ya, berdasarkan ketentuan yang dikhususkan, ya, berdasarkan ketentuan yang dikhususkan, yang diberikan kepada ta'ifah tertentu, ya, segolongan ataupun golongan tertentu, ya, jadi yang diberikan kepada golongan tertentu, itulah yang dimaksud dengan zakat. Tajibu zakatu fi khamsati asya'a. Zakat itu wajib pada lima benda. Jadi zakat itu wajib pada lima benda. Wahia al-mawashi, dan yang pertama adalah al-mawashi. Al-mawashi adalah bentuk jamak dari masyiah. Sementara masyiah sendiri artinya berjalan. Dan yang maksud dengan berjalan di sini adalah peliharaan. Ya, jadi al-mawashi, peliharaan-peliharaan. Jadi yang wajib dizakati itu ada lima. Yang pertama adalah al-mawashi, peliharaan. Walau abbara bin Nam, kata Imam Ibnu Qasim, kata Syarih, andaikan Imam Abu Suja, ya, mengungkapkannya dengan ungkapan na'am, maksudnya al-mawashi, ya, dia ungkapkan dengan ungkapan na'am, ya, binatang ternak, ya, jadi al-mawashi peliharaan, sementara andaikan dia katakan binatang ternak, lakana aula, ya, maka itu lebih baik. Li'annaha akhassu minal mawashi, karena na'am ataupun binatang ternak itu lebih terkhusus dibandingkan peliharaan. Wal kalamu huna fil akhas, sebab pembicaraan kita di sini, yaitu pembicaraan tentang zakat ini, pembicaraan yang sifat bendanya tertentu. Nah, itu yang pertama. Jadi yang wajib dizakatin adalah al-mawashi, peliharaan, ya, yang kemudian dikomentari oleh Imam Ibnu Qasim dengan mengatakan andaikan di situ Imam Abu Suja mengucapkannya na'am, ya, mengatakan na'am, maka itu lebih baik. Na'am itu maksudnya adalah binatang ternak. Nah, itu yang pertama, al-mawashi. Kemudian yang kedua, wal-athmanu. Yang wajib dizakatin juga adalah al-athman, ya, karena tadi ada lima, ya, yang wajib dizakatin itu ada lima benda, ya, yaitu al-mawashi, dan yang kedua al-athman. Ya, kalau kita bahas Indonesia kan al-athman itu artinya harga, ya. Jadi harga itu wajib dizakatin. Tapi dimaksudkan dengan harga di sini, ya, wa urida biha adh-dhahab wal fiddah. Yang dimaksudkan dengan harga di sini adalah emas dan perak. Jadi istilah harga, ya, itu mengarah kepada emas dan perak. Nah, jadi benda emas dan benda perak itu juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian wazuru'i, yang ketiga. Apa bahasanya azzur? Pertanian, ya, pertanian, ya. Wazuru'i, tanaman, ya, ataupun pertanian. Wa urida bihal aqwat. Dan yang dimaksudkan dengan tanaman di sini adalah al aqwat, bahan pokok. Yang dimaksudkan dengan zuru' di sini adalah aqwat. Nah, jadi zuru' ataupun aqwat ataupun bahan pokok itu juga wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Kemudian yang keempat, as-simaru. Ya, was-simaru, buah-buahan. Dan yang kelima, urudut tijarah, barang dagangan. Nah, inilah lima hal ataupun lima benda, lima asya yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tajibuz zakatu fi khamsati asya. Zakat itu wajib pada lima benda, pada lima perkara. Dan kelima perkara tersebut adalah al-mawashi, peliharaan, wal-athman, harga, wal-zuru', tanaman ataupun pertanian, wal-thimar, buah-buahan, wa'urudut tijarah, dan barang dagangan. Dan yang dimaksud dengan al-mawashi, ya, komentar Imam Ibnu Qasim, ya, andaikan Imam Abu Suja mengatakannya binatang ternak, maka itu lebih baik. Kemudian yang dimaksud dengan al-athman adalah al-zahab wal-fiddah, emas dan perak. Dan yang dimaksud dengan az-zuru, tanaman ataupun pertanian, maksudnya adalah akwat, bahan-bahan pokok. Lalu al-thimar, ya, buah-buahan, urudut tijarah, barang dagangan. Wa sayati kullun minal khamsati mufassalan, rincian bagi masing-masing benda tersebut itu akan kita jelaskan. Ya. Jadi wasayati kullun minal khamsati mufassalan. Ya, jadi kita terangkan rincian bagi kelima jenis benda yang wajib dikeluarkan zakatnya tersebut. Lanjut kata muallif, fa ammal mawashi fatajibu az-zakatu fi thalathati ajnasin. Jadi fa'ammal mawashi fatajibu az-zakatu fi thalathati ajnasin minha wa hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanam. Adapun peliharaan, ya, maka adapun peliharaan yang wajib keluar zakatnya itu hanya pada tiga jenis peliharaan saja. Ya. Jadi fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin minha. Yang wajib keluar zakatnya itu hanya pada tiga jenis dari peliharaan-peliharaan tersebut. Apa tiga jenis dari peliharaan-peliharaan tersebut? Al-ibil, unta. Wal-baqar, sapi. Wal-ghanam, kambing. Jadi terkait peliharaan yang wajib kita keluarkan zakatnya itu hanya tiga jenis peliharaan ini saja, yaitu unta, lembu, dan kambing. Cuma tiga. Iya, karena cuma tiga, ya, yang keluar, ya, yang keluar itu cuma tiga, yaitu ibil, bakor, dan ghanam. Ya, di sini dibilang al-mawashi, ya. Ya. Bahkan lebih tegas di sini dikatakan fala tajibu fil khayli. Ya, fala tajibu fil khayli. Tidak wajib keluar zakatnya pada al-khayl. Apa khayl? Ifa, lupa saya. Hah? Oh ya, kuda, ya benar ya. Jadi enggak wajib keluar zakatnya pada kuda. Walaupun kudanya sejuta dipeliharanya, ya. Ada sejuta yang dia apa namanya, ada sejuta kuda yang dia pelihara, ya tetap nggak keluar zakatnya, karena wajibnya zakat, ya wajibnya mengeluarkan zakat itu hanya pada tiga jenis peliharaan saja, yaitu ibil, bakor, dan ghanam. Begitu kata muallif. Nah, bahkan ditegaskan oleh Imam Ibnu Qasim, fala tajibu fil khail. Ya, termasuklah Alphard, Ferrari dan sebagainya, kan gitu ya. Ya, la tajib, enggak keluar, ya enggak wajib mengeluarkan zakat pada benda-benda tersebut, ya. Warraqiq juga enggak wajib mengeluarkan zakat terhadap kepemilikan budak. Ya, ya jadi budak kayak peliharaan. Nah, demikian. Wal mutawallidi mathalan min ghanamin wa dhiba'in. Dan juga peranakan, ya. Peranakan misalkan dari kambing dan kijang, ya, riba, ya, kijang. Nah, ini nggak wajib, walaupun peranakan kambing dan kijangnya itu ada sampai 1000 yang dia miliki, maka nggak wajib. Karena yang wajib itu hanyalah ibil, bakor, dan ghanam, ya, kata beliau. Wallahu a'lam. Nah, ini terkait al-mawashi, ya, terkait peliharaan. Jadi zakat peliharaan yang wajib kita keluarkan, yang wajib kita keluarkan itu adalah hanya pada tiga jenis peliharaan, yaitu unta, lembu, dan kambing. Kuda dan sebagainya, budak dan atau yang lainnya itu tidak ada, tidak wajib untuk kita keluarkan. Termasuklah basor, bebek, ayam dan sebagainya, ya. Maka enggak keluar walau ayam yang dia punya, ya, ayam yang dia pelihara itu sampai, ya, sampai ratus apa sampai ribuan umpama kan ini, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Wa syara'itu wujubiha sittatu asya'a. Dan syarat wajibnya mengeluarkan zakat untuk ketiga jenis peliharaan tadi, yaitu unta, lembu, dan kambing tadi, itu ada enam perkara. Jadi syarat wajibnya mengeluarkan zakat terhadap tiga benda tadi itu ada enam perkara. Pertama, al-Islam, orang Islam. Fala zakata ala kafirin asliyin, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat atas mereka yang kafir asli. Wa ammal murtad, adapun yang murtad, ya, yang bukan kafir asli. Fasahih, menurut pandangan yang benar, anna ma lahu mauqufun, bahwa harta yang dimilikinya itu terhenti atau terbeku, ya, dibekukan. Fa in ada ilal Islam, saat dia masuk Islam balik, wajabat alaihi, maka wajib dia membayar zakatnya. Wa illa fala, dan jika dia tidak kembali kepada Islam, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar zakat. Begitulah menurut pendapat yang benar. Hah? Tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan kapan dia kembali kepada Islam. Saat dia balik ke dalam Islam, maka hitungannya mulai lagi. Iya, dan jika tidak kembali kepada Islam, maka tidak ada kewajiban. Wa illa fala, ya. Nah, demikian. Jadi, wa illa ya'ud, ya, wa illa ya'uda fala, ya, fala wajib. Jadi wa illa ya'uda ila al-islami fala yajib. Wallahu a'lam. Begitu kata musannif. Nah, ini syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama bagi wajibnya, ya, bagi kita yang apa namanya, bagi wajibnya kita mengeluarkan zakat terhadap tiga jenis peliharaan tadi. Yang pertama adalah al-islam. Kemudian yang kedua, wal hurriyah. Syarat yang kedua, ini wajibnya mengeluarkan zakat terhadap unta, sapi, dan kambing adalah mereka yang hurriyah. Jadi syarat yang pertama tadi Islam, syarat yang kedua hurriyah, bukan budak atau orang merdeka. Fala zakat ala raqiqin, maka tidak ada kewajiban membayar zakat bagi orang yang bagi budak, ya, bagi orang yang tidak merdeka ataupun bagi budak. Jadi walau dia punya lembu, walau dia punya kambing, walau dia punya unta, maka tidak ada kewajiban baginya untuk membayar zakat walau dia Islam. Karena apa? Karena syarat wajib yang kedua adalah al-hurriyah, di mana dia harus merdeka. Saat itulah wajib baginya untuk mengeluarkan zakat al-mawashi tersebut. Wa ammal muba'adu fatajibu alaihi zakatu fima malakahu biba'dihil hurri. Adapun muba'ad, muba'ad ini bukan budak tapi juga bukan orang merdeka. Bukan budak, bukan juga bukan orang merdeka. Tengah-tengah. Ya maksudnya budak yang sudah ada perjanjian untuk merdeka ya. Silakan antum lihat pembahasan tentang muba'at. Apa itu muba'at? Ya kira-kiranya begitulah yang dimaksud dengan muba'at. Ya muba'at ini ada 3 jenis lagi kalau enggak salah saya ya. Coba nanti antum lihat lagi ya terkait apa itu muba'at. Ya dari apa namanya? Dari kelima benda itu ya. Dari kelima benda yang wajib untuk dia keluarkan zakatnya tentunya. Ya, yaitu al-mawashi, al-asman, az-zuru', al-thimar, urudut tijara dan sebagainya. Intinya fima malakahu bi ba'dihil hurri. Ya, sebab ataupun dengan separuh kemerdekaannya. Setengah kemerdekaannya itu. Nah, demikian. Kemudian syarat berikutnya ya, karena tadi kita katakan syarat wajibnya kita mengeluarkan zakat terhadap al-mawashi ya, ada 6 ya, yang pertama tadi Islam, yang kedua hurriyah, dan yang ketiga al-milkut tam, kepemilikan ya, kepemilikan yang sempurna gitu ya. Ya maksudnya iya kepemilikan yang sempurna lah begitu. Bingung saya membahas Indonesia kan ya. Ya, intinya kepemilikan yang sempurna. Enggak hanya itu ya, bisa aja punya dia sendiri tapi belum sempurna dia miliki. Contoh di sini, fal milkud dhaif, kepemilikan yang sifatnya masih lemah ya, belum sempurna ya, kepemilikan yang sempurna itu syarat wajibnya kita membayar zakat al-mawashi tadi. Nah, adapun kepemilikan yang lemah, la zakata fihi, maka tidak ada zakat padanya. Contohnya seperti apa? Kal mushtara qabla qabdhi, seperti benda yang dibeli namun belum di ya, dipegang gitu ataupun dimiliki ya, kira-kira demikian. Iya, qabd, belum tergenggam gitu ya. Al-mushtari seperti orang yang membeli ya? Bukan, al-mushtara. Kal mushtara qabla qabdhi, seperti benda yang dibeli namun belum dipegang, belum digenggam benda itu, qabla qabdhihi, belum di tangan gitu ya, ya bahasanya. Jadi benda yang dibeli namun belum di tangan, maka ini enggak keluar zakatnya, mungkin masih dalam pengiriman barangkali ya kan gitu. Ya masih di Lazada ya. Ya. Soalnya pengirimannya dari Cina kan ya. Jadi belum nyampe. Baik, la tajibu fihi zakat. Ya, kata musannif, ya la tajibu fihi zakat. Kama yaqtadhihi kalam musannif. Ya, jadi pernyataan Imam Ibnu Qasim ini ataupun penjelasan Imam Ibnu Qasim ini berdasarkan intisari pernyataan musannif. Maksudnya pernyataan Imam Abu Suja. Ya, kama yaqtadhihi kalamul musannif. Jadi berdasarkan intisari pernyataan Imam Abu Suja, maka berarti al-milkud da'if la zakata fihi. Karena musannif ataupun Imam Abu Suja mengatakan ataupun mensyaratkan al-milkud tam, itulah yang keluar zakatnya. Jadi mungkin nyampenya 2 tahun ya, kan gitu ya. Nyampenya dari Cina sana atau mungkin dari Arab sana ke Indonesia nyampenya 2 tahun. Ya maka enggak keluar zakatnya. Karena apa? Karena al-milkud da'if ya. Belum termasuk al-milkud tam. Ya, belum dipegang secara utuh gitu ya. Seutuhnya, belum dimiliki seutuhnya, itu bahasa yang mungkin lebih bagus ya. Belum dimiliki seutuhnya. Al-milkud tam, kepemilikan seutuhnya. Al-milkud da'if belum dimiliki secara utuh. Jadi benda yang belum dimiliki secara utuh la zakata fi. Taba'an lil qawlil qadim. Penjelasan ini ya maksudnya al-milkud da'if itu ataupun syarat wajibnya mengeluarkan zakat itu adalah al-milkud tam ya, itu tidak keluar zakatnya ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh musannif dan bersamaan dengan pendapat Imam Syafi'i yang lama ya, taba'an lil qawlil qadim, mengikuti pendapat yang lama ya, taban lil qaulil qadim. Lakinnal jadid, adapun pendapat Imam Syafi'i yang baru, al-wujub, ya, wajib dikeluarin. Iya, walaupun belum datang, masih dalam pengiriman. Iya. Nah, jadi menurut pendapat yang baru, wujub, wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau berdasarkan teksnya Imam Abu Syuja, maka berarti enggak wajib. Karena apa? Karena beliau mensyaratkan milkut tam. Ya, al-milkut tam. Kepemilikan seutuhnya. Berarti milkut dhaif ya tidak keluar zakatnya. Dan ini bersesuaian dengan qaulul qadim. Ya, pendapat yang lama, adapun pendapat yang baru wujub. Ya, wajib dikeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga terkait wajibnya keluar zakat dari mawasi, ya, al-mawasi. Kemudian syarat yang keempat, wan-nisab. Ya. Apa bahasa Indonesia-nya? Ukuran ataupun jumlah, ya, ataupun timbangan, ataupun ya semisal itu, pokoknya nisab, ya, ya, ukuran, jumlah, timbangan dan sebagainya, itulah kira-kira makna daripada nisab. Jadi ini syarat yang keempat. Jadi syaratnya adalah terpenuhinya nisab. Kalau tidak terpenuhi nisab, berarti nggak keluar zakatnya. Dan syarat yang kelima, al-haul, ya, haul tahun ataupun apa bahasanya, waktu, iya, sampai waktunya, benar, ya, waktu. Jadi kalau nisab, ukuran ataupun timbangan ataupun jumlah, sementara haul waktunya, ya, putaran waktunya. Falau naqasa kullun minhuma fala zakata. Kalau ada yang kurang dari keduanya, berarti tidak keluarlah zakatnya. Jadi kalau misalkan nisabnya belum nyentuh, berarti enggak keluar zakatnya. Kalau haulnya belum nyampe, berarti enggak keluar zakatnya. Ya, demikian. Walau dia memiliki ketiga jenis dari mawasin tadi, dari apa namanya, dari peliharaan tadi, yaitu ibil, bakar dan ghanam, tapi karena syaratnya tidak terpenuhi, maka enggak keluar kewajiban zakatnya. Ya, itulah lima syarat wajibnya mengeluarkan zakat untuk ketiga benda tadi, yaitu ibil, bakor, dan ghanam. Islam, hurriyah, milkut tam, nisab, dan haul. Wassawmu, satu, dua, tiga, empat, lima. Oh ya, satu lagi, ya, enam, ya. Saya kira lima, ya, satu lagi, enam, ya. Yang keenam, wassawmu, ya, as-sawm, yaitu ar-ra'yu, gembalaan. Ya, gembala namanya. Kalau yang digiring ke apa namanya? Iya, gembala namanya, ya. Ngangon, iya, ngangon, ya. Yang diangon, ya. Apa ya? Bahasa angon, ya. Bahasa Medan itu. Angon lain menggembala. Oh, gitu, ya. Oh, saya kira bahasa Jawa itu. Bahasa beda, ya. Ya, ngangon, ya. Baik. Angon, angonan gitu, ya. Ya, atau gembalaan. Ya, bahasa Jawa, ya. Wassaum. Nah, ini syaratnya. Ya, karena kan kita tadi bercerita tentang apa? Syarat untuk mawasin, syarat untuk ibil, syarat untuk bakor, dan syarat untuk ghanam. Di mana syarat keluarnya zakat untuk ketiga jenis benda tersebut ada enam. Islam, hurriyah, milkut tam. Jadi kepemilikan kita terhadap ketiga jenis benda itu seutuhnya. Bukan benda itu sudah kita beli tapi belum kita genggam. Namun ini menurut qaulul qadim. Adapun qaulul jadid wajib, ya. Tidak disyaratkan milkut tam berarti. Ya, tidak disyaratkan milkut tam. Kemudian nisab, haul, dan saum. Jadi jatuh nisabnya sampai haulnya, dan kemudian ketiga jenis benda tersebut ataupun ketiga jenis peliharaan itu atau ketiga jenis ternak itu tersebut itu sifatnya gembalaan atau binatang ternak yang diangon gitu ya. Ar-ra'yu fi kull fi kala'in mubahin, ya, yang digembalakan di tempat ataupun di padang yang diperbolehkan, ya, di padang rumput yang diperbolehkan. Jadi syarat yang keenam adalah di mana binatang ternak yang kita apa namanya yang kita pelihara tersebut itu merupakan binatang angonan ataupun binatang gembalaan yang digembalakan di padang rumput yang diperbolehkan ataupun di tempat umum, ya, maksudnya fi kalain mubahin, di tempat umum, di padang umum, ya. Fa in ulifatil mashiyatu mu'zam al-hawli, lalu jika peliharaan tersebut diberi makan, lalu jika peliharaan tersebut diaritin, mungkin gitu ya kalau bahasa kita, ya ngarit ya bahasanya, ya ngarit ya. Nah, diaritin atau diberi makan mu'zamul haul, ya, di kebanyakan haulnya, ya, haul tadi jangka waktu, ya, haul jangka waktu. Nah, di kebanyakan haulnya, ya, kan ada jangka waktu untuk apa namanya, ada syarat jangka waktu untuk wajibnya keluar zakat terhadap ketiga mawasin ini, ketiga binatang ternak ini, kan begitu. Nah, jika di haulnya itu lebih banyaknya diberi makan ataupun diaritin, fala zakata fiha, maka tidak wajib keluar zakatnya. Ya, jika diaritin ataupun diberi makan. Mu'zam, ya, mu'zamul haul. Wa in ulifat nisfahu fa aqalla qadran ta'ishu bidunihi bila dararin bayyinin wajabat zakatuha. Tapi jika diberi makannya ataupun diaritinya itu hanya setengah haul, hanya setengah haul, maka wajib keluar zakatnya. Atau lebih sedikit lagi dari setengah haul, mungkin seperempat haul, ya, seperempat jangka waktu keluarnya nisab, keluarnya zakat, ya, wajibnya mengeluarkan zakat, atau setengah jangka waktu wajibnya mengeluarkan zakat, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, jika kita memberi makannya setengah haul, maka wajib memberi zakatnya. Tapi jika kita memberi makannya itu mu'zamul haul, ya, mu'zamul haul, yaitu di di kebanyakan haulnya, ya, mu'zamul haul, di kebanyakan haulnya, maka tidak wajib keluar zakatnya. Tapi kalau setengah, keluar zakatnya, atau lebih sedikit dari setengah, ya, apalagi keluar zakatnya. Qadran ta'ishu biduni, ya, dengan ketentuan sebatas dia mampu hidup tanpa digembalain, ya, tanpa diangonin, nah, demikian. Ya, maka kesimpulannya ataupun jawabannya wajabat zakatuha, wajib keluar zakatnya. Wa illa fala, jika tidak demikian maka tidak wajib keluar zakatnya. Nah, demikian. Iya, nggak wajib zakatnya. Jika kebanyakannya diaritin selama haulnya itu, ya, selama haulnya kebanyakan dari jangka haulnya itu diberi makan ataupun diaritin, maka tidak wajib keluar zakatnya. Tapi jika diberi makannya itu setengah haul, ya, setengah jangka waktu, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Atau kurang dari setengah haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Kan pernah bukti apa? Iya. Syaratnya kan saum. Syaratnya itu adalah Iya, gembalaan. Nah, jika dia itu tidak digembalain, iya, dikandangin doang, cuma dikasih makan, maka zakatnya enggak keluar. Walau sesekali nanti mungkin ada digembalain, tapi ma'zamnya, ya ma'zamul haulnya itu enggak digembalain. Kebanyakan jangka waktunya itu tidak digembalain, maka enggak keluar zakatnya begitu. Tapi kalau setengah haul, ya setengah haul di apa namanya? Setengah haul dia diberi makan, maka keluar zakatnya. Jadi setengah haul dia diberi makan, setengah haulnya lagi digembalain, keluar zakatnya. Ya demikian. Atau lebih sedikit dari setengah haul, ya maka juga keluar zakatnya. Wallahu a'lam. Wa ammal asman, jadi selesai ya, itulah 6 syarat wajibnya keluar zakat pada ketiga jenis binatang ternak tersebut. Wa ammal asman fasyai'an, ya fasyai'ani adz-dzahabu wal fiddah. Adapun yang dimaksud dengan harga, maka itu ada 2 jenis, ya. Jadi kalau mawashin itu 3 jenis, kalau asman itu 2 jenis, yaitu zahab dan fiddah, emas dan perak. Madrubaini kana aula, baik sudah tercetak ataupun tidak tercetak, ya masih emas batangan. Wasayati nisabuhuma, ya dan akan datang penjelasan nisab keduanya. Wasyara'itu wujubiz zakati fiha ay al-athman khamsatu asya'. Sementara syarat wajibnya keluar zakat untuk keduanya, yaitu zahab dan fiddah, itu ada 5 perkara. Jadi wajibnya keluar zakat atas kepemilikan zahab dan fiddah itu ada 5. Ada 5 syarat. Syarat yang pertama, Islam. Syarat yang kedua, hurriyah. Jadi berarti kalau budak punya zahab, ya walau sampai punya 5 batang emas, enggak keluar ya, enggak wajib. Syarat yang ketiga, milkut tam. Ya, syarat yang ketiga milkut tam. Kepemilikan seutuhnya. Ya, artinya sudah nyampe di tempat ataupun sudah digenggam lah, sudah di tangan. Wan nisab. Ya, syarat yang keempat, jatuh nisabnya. Dan syarat yang kelima, haul, nyampe haulnya. Wasayati bayanu dzalika, dan keterangan tentang hal ini pun akan kita jelaskan. Wa ammaz zuru' wa arada al-musannifu biha al-muqtat min hintatin wa sya'irin wa adasin wa aruzzin wa kadza ma yuqtatu wa kadza ma yuqtatu ikhtiyaran ka dzurratin wa himmasin فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط. Adapun zuru', hasil tanian, adapun hasil pertanian, dan yang dimaksud dengan hasil pertanian ya, adalah al-muqtad, ya warad al-musannifu biha, yang dimaksudkan oleh Imam Abu Syuja terkait hasil pertanian adalah al-muqtad, bahan pokok. Semisal himtah, gandum, wasyair juga gandum. Iya. Iya. Cuma mungkin hinta ini gandum putih, gandum apa gandum putih, syair gandum merah ya. Atau gandum coklat, wallahu alam. Wa adas, ya ini juga saya enggak tahu adas ini jenis apa ya, kacang-kacangan. Kedelai. Hah? Kedelai ya. Wa aruz, biji-bijian ya, beras. Wa kadza ma yuqtatu ikhtiyaran. Dan begitu juga apa saja yang dijadikan sebagai ataupun dipilih sebagai bahan pokok, ya, seperti beras dan sebagainya. Ya, kalau saya sendiri beranggapan bahwa aruz itu bukan beras. Ya. Karena mereka nggak kenal beras, ya. Tapi nggak tahu juga ya apakah yang dimaksudkan dengan aruz. Ya saya pikir itu biji-bijian ya, cuman entah biji apa nggak tahu. Ya, atau bisa juga memang beras maknanya aruz. Ya. Wa kadza ma yuktatu ikhtiyaran, dan apa saja yang dijadikan sebagai bahan pokok, yang dipilih sebagai bahan pokok. Itulah yang dimaksud dengan az-zuru', ya, hasil tanian. Bukan semuanya juga ya, artinya berarti ya mentimun ya enggak masuk ya. Karena bukan muqtad ya. Jadi yang dimaksud dengan az-zuru' adalah al-muqtad. Contohnya apa? Yang dipilih sebagai bahan pokok kaduratin wahimmasin, jagung dan anggur. Ya, coba benar. Kacang. Kacang ya, himmas. Ya, kacang apa ya? Enggak tahu ya. Baik. Jadi kaduratin wahimmas. Jadi mungkin ada yang menjadikan himmas sebagai kalau dzurrah memang iya ya. Ya, kita sering dengar dzurrah ataupun jagung dijadikan sebagai bahan pokok. Ya, himmas enggak tahu juga ya, wallahu a'lam. Fatajibu az-zakatu fiha bi thalathati syara'it. Hah? Kacang Arab ya? Oh iya, kacang Arab. Himmas kacang Arab. Oh iya, kacang Arab ya. Nah, jadi himmas kacang Arab. Jadi dzurrah dan himmas, di mana ada yang menjadikan dzurrah sebagai muqtad dan ada yang menjadikan himmas sebagai muqtad. Ya, dipilih dia, terpilih sebagai muqtad. Ya, intinya wa kadza ma yuktatu ikhtiyaran. Ya, ini apa namanya? Ketetapan dari al-muqtad. Jadi al-muqtad min hintah, berupa hintah, al-muqtad min sya'irin, berupa sya'ir, al-muqtad min adas, berupa adas, al-muqtad mimma yuktatu ikhtiyaran, berupa apa saja yang terpilih sebagai barang ataupun bahan pokok. Seperti dzurrah dan himmas. Barangkali dia terpilih sebagai bahan pokok. Wallahu a'lam. Fatajibu zakatu fiha, maka wajib mengeluarkan zakat pada benda-benda tersebut, yaitu pada az-zuru' ini, ya, hasil taniannya. Bi thalathati syara'it, dengan tiga syarat. Ya, kalau tadi mawashin 6 syarat, kalau asman 5 syarat, terkait zuru' itu 3 syarat. Apa itu? Ayyakuna mimma yazra'uh, itu dia tanam. Jadi kalau dia beli ya berarti enggak. Kan gitu ya. Baik. Itu yang memang dia tanam. Ay yastambituhu, ya, sengaja dia tumbuhin begitu ya. Al-adamiyun, ya, maksudnya orang-orang sengaja nanamnya. Ayyastambituhul adamiyun, ya. Atau ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun. Fa'in nabata binafsih, jadi kalau dia numbuh sendiri, ya bihamli ma' au hawa, ya mungkin kebawa air bibitnya atau kebawa udara bibitnya, kemudian tumbuh dianya, fala zakata fih, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi yang memang kita tanam, jadi keledai apa tadi? Kedelainya itu memang kita tanam, ya. Iya. Kedelainya memang kita tanam, kan gitu. Jadi kalau dia numbuh sendiri, ya, maka tidak keluar zakatnya. Itu yang pertama. Syarat yang pertama wajibnya keluar zakat terkait az-zuru'. Ya, yaitu apa? Di mana dia benar-benar memang ditanam oleh orang tersebut. Wa yakuna qutan mudakharan. Wa yakuna qutan mudakharan. Wa yakuna qutan mudakharan. Mudakharan atau mudakhiran? Benar ini dibaca maf'ul. Ya, dibaca isim maf'ul. Ya, maksudnya mudakharan atau mudakhiran. Mudakhir. Ya, di sini kok qutan mudakharan ya? Iya, mudakhir. Mudakhirun ya. Simpan. Iya, simpanan, barang simpanan. Oh, enggak lah, benar lah, disimpan ya. Menyimpan kan? Ya, berarti mudakhar ya. Benar, mudakhar. Wa yakuna qutan mudakhar. Ya, wa yakuna qutan mudakharan. Dan tanaman tersebut ya, yang ditanam tadi mesti berupa bahan pokok yang dapat disimpan. Jadi kalau bahan pokok yang enggak bisa disimpan berarti enggak. Walaupun bahan pokok. Jadi wa yakuna qutan mudzakharan. Wa sabaqa qariban bayanul muqtad. Ya, dan tadi sudah baru aja kita jelasin ya, baru aja kita jelasin makna dari al-muqtad. Wa kharaja bil qut ma la yuqtatu minal abzar. Dan berdasarkan penjelasan kita harus berupa qut mudzakharan, harus berupa bahan pokok yang bisa disimpan, maka tidak termasuklah apa-apa yang bukan qut, ya, apa-apa yang bukan bahan pokok, semisal abzar, rempah-rempah atau bumbu-bumbu, ya. Nahwil kamun, ya, seperti kamun timun, ya. Kamun, coba lihat kamun apa? Timun atau apa? Hah? Bukan kamun, bukan abzar. Abzar ya bumbu-bumbuan ataupun rempah. Jintan. Iya, kamun jintan. Biji-bijian ya. Jintan ya. Baik, ya, semisal kamun ataupun jintan ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, itu enggak wajib keluar zakatnya. Walau dia bisa disimpan lama ya. Ya, jintan itu bisa disimpan lama kalau enggak salah saya. Atau kemiri gitu ya, atau merica gitu ya, itu kan biji-bijian juga ya, dan bisa disimpan lama kan ya? Tapi bukan qut dia, ya kan gitu ya, dianya bukan qut begitu, karena nggak ada orang yang makan merica gitu. Ya, demikian. Iya, bukan bahan pokok, rempah deh ya. Nah, ini walau bisa disimpan lama ya, maka tidak keluar zakatnya. Itulah apa namanya, maksud dari penjelasan qut ya. Jadi dengan adanya ungkapan qut, maka tidak termasuklah apa-apa yang bukan qut. Nah, demikian. Ini itu tadi syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga ya, terkait zuru ya, terkait wajibnya keluar apa, wajibnya mengeluarkan zakat untuk zuru adalah ayyakuna nisaban. Ini syarat yang ketiga ya, ayyakuna nisaban wa huwa khamsatu awsuq la qishra 'alaiha, yaitu jatuh nisabnya, takarannya, jumlah ataupun apalagi ukurannya ya, wa yakuna nisaban, dan berapa nisabnya? Khamsatu awsuq, 5 sak ya, 5 wasak ya, bukan 5 sak, 5 wasak ya. Dan 5 wasak itu silakan antum lihat itu berapa ya. Kalau di sini disebutkan 5 wasak itu sama dengan hasilnya mana dia? 60 sok. Mana? Iya, 60 sok ya. Jadi sama dengan 60 sok. Jadi nobuk. Bukan. Itu 60 sok itu satu wasak ya. 60 sok itu satu wasak. Nah, 5 wasak berarti 60 kali 5. 60 kali 5 ya, berapa? 300 sok. Ya, sekitar segitulah ya. Lambat kali-kali ya. Pokoknya totalnya itu ya, totalnya sekitar 611 kilogram. Ya, 5 wasak itu sama dengan 611 kilogram. Iya, iya. Berapa tadi, setengah ton ya? Iya, sekitar segitulah. Hampir 1 ton ya. Setengah ton lebih ya, setengah ton lebih ya, enggak nyampe ya. Ya, setengah ton lebih. Ya, 611 ataupun 612 kilogram. Itu 5 wasak. Ya, tapi terkait 5 wasak ini pun apa namanya? Beda-beda ininya ya. Apa namanya itu ininya? Bukan, konversinya ya. Tergantung orang yang mengkonversinya. Karena soalnya saya lihat ada juga yang mengatakan 5 wasak itu sama dengan 800 ya. 800 kilogram. Jadi tergantung cara mereka mengkonversinya berdasarkan apa gitu ya. Wallahu alam. Nah, kalau di sini di buku ini ya, ada diberi catatan ya, di buku saya ada diberi catatan bahwa 5 wasak itu sama dengan 611 kilogram. Enggak nyampe 800. Ada juga yang mengatakan bahwa sampai 1 ton lebih ya, 1200-an kalau salah, 5 wasak itu sama dengan 1200 kilogram. Ya beda-beda sih. Ya wallahu a'lam. Oh ini, karena cuma 3 berarti 3 doang. Haul enggak ada. Ya, jadi di sini enggak ada istilah haul ya. Kalau udah punya segitu udah wajib zakat. Iya. Ya ketika panen lah, ya. Ketika panen, ya ketika dia panen dan panennya itu sampai 5 wasak, maka keluarlah zakatnya. Kan bisa. Iya. Kan gitu. Iya, jadi petani itu bisa jadi bayar zakat setahun 2 kali jadinya. Begitulah resiko petani ya. Hah? Iya, pokoknya selama dia panen, jadi kalau dalam setahun dia panennya sampai 5 kali, maka 5 kali lah dia bayar bayar zakat. Ya demikian. Nah, jadi begitu ikhwah. Jadi wa yakuna nisaban. Ya, syarat yang ketiga adalah nisabnya jatuh. Dan nisabnya itu adalah khamsatu ausuq. 5 wasat. Ya. La qisra 'alaiha. Tanpa biji, tanpa apa? Ya, tanpa kulit. Ya. Tanpa kulit. Iya, biji murni ya, tanpa kulit. Iya, jadi bisa jadi enggak jatuh nisabnya. Ya, saat ada biji, mungkin iya nyampe 5 wasak. Saat ada biji. Saat ada kulit, mungkin iya sampai 5 wasak. Begitu kulitnya enggak ada, mungkin enggak nyampe 5 wasak. Nah, ketika enggak nyampe 5 wasak, maka enggak jatuh. Ya. Ketika tidak sampai 5 wasak, maka enggak jatuh. Nah, begitu. Demikian. Wa fi ba'dhin nusakh wa yakuna khamsata awsuq bi isqati nisab. Di sebahagian naskah itu lafaznya hanya wa yakuna khamsata awsuq tanpa ada kata nisabnya. Nah, demikian. Di sebahagian naskah ya. Jadi hanya disebutkan wa yakuna khamsata awsuq. Wa amma thimar fatajibu az-zakatu fi shay'ain minha. Adapun untuk buah-buahan, maka wajib keluar zakatnya pada dua hal saja. Ya, pada dua hal dari jenis buah-buahan tersebut. Ya, buahan apa itu? Samaratun nakhl wa samaratul karmi. Ya, samaratun nakhli wa samaratul karmi. Buah pohon kurma dan buah pohon anggur. Wal murar bihataini samaraini. Dan yang dimaksudkan dengan kedua buah ini ya, yaitu buah dari pohon kurma dan buah dari pohon anggur itu adalah at-tamar, berarti kurma kering, dan az-zabib, anggur kering. Ya begitu ya, berarti yang keringnya ya. Ya demikian. Hah? Iya, kismis ya. Nah, itulah yang buahan yang wajib dizakati. Artinya rutab enggak masuk ya. Iya, rutab enggak masuk. Iya. Wallahu a'lam. Ya. Hah, rutab? Enggak tahu ya, itu termasuk kurma kering atau bukan? Ya, tapi enggak tahu. Pokoknya intinya selama dia tamar masuk ya. Selama dia tamar masuk. Jadi karena di sini dikatakan yang dimaksudkan dengan buah pohon anggur dan yang dimaksud dengan buah pohon yang dimaksud dengan buah pohon anggur dan yang dimaksud dengan buah pohon kurma adalah at-tamar dan az-zabib. Tamar dan zabib, kurma kering dan kismis ataupun anggur kering. Wa syara'itu wujubiz zakati fiha. Adapun syarat wajibnya keluar zakat terkait thimar ini, dan thimar ini tadi cuma dua ya, hanya ada dua jenis, yaitu samaratun nakhl, buah pohon kurma, dan buah pohon anggur. Arba'un khisalin, dengan empat perkara. Jadi syarat wajibnya keluar zakat terkait buah itu ada empat perkara. Perkara yang pertama al-Islam, perkara kedua al-Hurriyah, merdeka, perkara ketiga milkut tam, kepemilikan seutuhnya, dan perkara keempat nisab. Fama tantafa syartun min dzalik fala wujub. Maka kapanpun syaratnya ada yang tidak terpenuhi ya, dari syarat-syarat tersebut, maka tidak wajib. Wa amma urudut tijarah, fatajibu az-zakatu fiha bisyara'itil madhkura sabiqan fil athman. Dan adapun barang dagangan, maka wajib keluar zakatnya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya di athman. Jadi syarat urudut tijarah sama dengan syarat athman. Syarat athman tadi ada berapa ikhwah? 5. Berarti syarat urudut tijarah juga ada 5. Wa tijarah, dan tijarah itu adalah at-taqlibu fil mali li gharadir ribhi. Tijarah itu adalah pertukaran barang, ya. At-taqlibu fil mal, saling berganti, ya, saling bergantian di dalam barang, ya. Saling bergantian barang gitu, saling bergantian benda dengan tujuan keuntungan. Ya, dengan tujuan keuntungan. Nah, demikian. Itu yang namanya tijarah. Nah, jika statusnya seperti ini, ya, jika statusnya seperti ini, maka keluar zakatnya. Perniagaan. Ya? Perniagaan. Iya, perniagaan. Termasuklah berarti lembu yang diaritin. Kalau tujuannya iya. Gitu. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya. Rinciannya insyaallah akan dibahas berikutnya, ya. Ya, rincian-rincian yang mungkin belum diperinci, ya, itu akan ada pada pembahasan ataupun pada pasal-pasal berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.